pernah berhenti. Selama tak ada sampah yang menghalangi, buang sampah pada tempatnya. Sungai bersih, bening airnya. Ikan-ikan hidup senang karena air tidak tergenang. Karena air tidak tergenang.